permataku yang selalu bersinar di hatiku. Walau kini ku telah bersamanya, namun ku tak bisa tinggalkan dirimu. Takkan ku relakanmu pergi jauh dari diriku. Meski ku tak sendiri, tetap engkau bidadariku. Akulah lelakimu yang selalu ada di hatimu. Akulah kekasihmu, ku akan selalu mencintaimu. Permataku yang selalu bersinar di hatiku. Walau kini ku telah bersamanya, namun ku tak bisa tinggalkan dirimu. Takkan ku relakanmu pergi jauh dari diriku. Meski tak sendiri, tetap engkau bidadariku. Akulah